Nabiyyi wal mursalin nabiyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd wa qala al muallif al imam al mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala warrabbu huwal ma'budu, dan Rabb yang namanya Rabb itu dialah al-ma'bud, yaitu yang diibadahi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, baik. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di, kalau di matan di halaman berapa di matan? Footnote nomor 10 ya. Ya, yaitu firman Allah taala ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan yang orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ya, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, hingga Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ya, Allah berdalil dengan dalil rububiyah, ya, untuk menunjukkan, ya, hak uluhiyahnya. Ya, hak uluhiyahnya. Taib. Ya, di situ dibaca Faris penjelasan sedikit dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah taala wa rabbu huwal ma'budu al-alamina al-makhluqatu kulluha minal jinni wal insi was-samai wal ardi wa huwa rabbuha subhanahu wa taala. Wahuwa Rabbul Jami'i wa Khaliqul Jami'i Jalla wa'ala. Baik. Syekh bin Baz hanya menjelaskan sedikit. Wa Rabb huwal ma'bud. Rabb adalah yang diibadahi. Ya. Ya. Rabb adalah yang diibadahi. Baik. Ya. Rabbul Alamin maksudnya alam itu kan makhluk. Ya. Alamin mulhaq jamak mudzakkar salim, jamak dari alam. Ya, jamak mudzakkar salim mulhaq jali alam. Nah, alam itu apa sih? Makhluk. Kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah adalah alam. Semua selain Allah adalah makhluk. Maka Allah zatnya dan sifatnya, ya, itu hanya satu-satunya yang bukan makhluk. Zatnya dan sifatnya. Sementara selainnya, arsy sekalipun makhluk Allah yang terbesar, itu dia alam, makhluk. Maka Rabbul Alamin dialah Rabb al-Ma'bud, Ma'budul Alamin, zat yang disembah oleh semua makhluk. Ya, zat yang disembah oleh semua makhluk. Yang lain gak ada yang berhak disembah, karena yang lain semuanya makhluk. Berarti bukan Rabb. Ya, berarti ini bukan, bukan Rabb. Nah, inilah, ya, wajhud dilalah, sisi penunjukan dalil dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menyebutkan, ya, Ar-Rabbu huwal Ma'bud, dan beliau membawakan ayat, ya, ya ayyuhallazina amanu itu, ya, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum dan seterusnya. Ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, al-alamina al-makhluqati wal alam wal alamina al-makhluqatu. Yang namanya alamin dia adalah makhlukat, makhluk semuanya. Ya, sukulluha semuanya, minal jinni, apakah itu dari kalangan jin, wal insi, ya, manusia, wasamai wal ard, langit bumi, wahuwa rabbuha, Allah lah rabbnya, rabb semua itu, wahuwa rabbul jami'i, Allah rabb semuanya, wa khaliqul jami'i, pencipta semuanya tadi, jalla wa ala. Ya, dialah Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Nah, dialah yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Tapi barakallahu fikum, karena dia yang menciptakan, ya, menciptakan makhluk semuanya, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, menghidupkan, mematikan makhluk, maka dialah yang berhak mendapatkan ibadah. Bodoh sekali kalau ada orang yang beribadah kepada sesama seperti dia diciptakan, gak bisa memberikan rezeki, gak bisa memberikan rezeki, itu bodoh sekali. Taibarakallahu fikum. Nah, kemudian di matan 11, di matan 11 kita baca dulu matannya, dibaca Faris matannya, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa dalilu qawluhu taala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Mengenai dalilnya ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, ubudu rabbakum. Ya ayuhan nas, ini panggilan dari Allah untuk semua manusia. Ya. Ini mencakup jin juga. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Karena yang namanya annas, manusia, itu terbagi, ada yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada hari akhir. Ya. Ada yang beriman pada yang gaib, ada yang beriman pada hari akhir. Ini yang mukmin, manusia yang mukmin. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua itu orang-orang kafir yang jelas kekafirannya, penentangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Baqarah Allah sebutkan mengenai hal ini, ya. Mengenai apa namanya alif lam min dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin dan seterusnya sampai Allah sebutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini mengenai orang beriman. Kemudian di ayat berikutnya innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir sama aja apakah engkau berikan peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak beriman. Ini jenis manusia yang kedua. Jenis manusia yang ketiga masih di surah Al-Baqarah, tentunya orang-orang munafik. Bahkan panjang sekali orang-orang munafik Allah sebutkan di Al-Baqarah tersebut. Ya. Yaitu yang mereka menyembunyikan kekafiran, ya, dan mereka menampakkan keimanan. Yang pertama jenis manusia beriman, ya, ada yang berimannya dengan iman yang sempurna, ada yang imannya kurang karena dia melakukan dosa besar. Yang kedua orang kafir, apakah kafir asli, ya, atau orang-orang yang awalnya muslim namun mereka terjatuh ke dalam pembatal keislaman dan belum bertobat atasnya, maka dia digolongkan kafir atau orang musyrik. Nah, yang ketiga munafik. Munafik itu kafir, dia lebih kafir daripada yang kedua sebenarnya. Nah, sisi jahatnya gimana? Karena dia menampakkan sebagai orang yang beriman, nanti dia akan menikam. Musuh dalam selimut itu lebih berat dibandingkan musuh yang di luar pagar. Paham gak sini? Ya, karena kita tidak tahu tiba-tiba dia menikam kita. Kalau musuh dari luar, jelas dia hendak menikam, kita sudah siap-siap bawa tameng, kita pun sudah mempersiapkan persenjataan kita untuk melawannya. Nah, itu maksudnya. Taib. Jadi manusia terbagi menjadi tiga. Nah, ini Allah panggil semua, mukminnya, kafirnya, munafiknya, Allah panggil semua. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Taibar kalau fikum. Ya, kemudian di ayat itu juga masih Allah Subhanahu wa taala berfirman di masih itu. Ubudu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Ubudu ini fi'il amr. Ya. Maksudnya apa ubudu rabbakum? Akhlisu al ibadah. Ya, akhlisu al ibadata lahu. Ya, murnikanlah ibadah kepadanya. Jangan cuma, ya, tidak hanya sekedar beribadah kepada Allah cukup, habis itu bisa jadi beribadah kepada yang lain. Mana ubudu rabbakum, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Paham gak sini? Kenapa? Karena dialah Rabb kita. Ya. Dan yang namanya ibadah disebutkan oleh para ulama la tasluhu illa lirabb. Itu enggak layak diberikan kecuali kepada kepada Rabb. Kemudian Allah menyebutkan, kenapa kita mesti beribadah kepada Allah? Allah sebutkan, ya, tujuan uluhiyah dengan dalil rububiyah. Alladzi khalaqakum, yang telah, karena Dia yang telah menciptakan kalian. Ngapain kita beribadah kepada sesama makhluk yang diciptakan? Ya. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Dari umat-umat semuanya Allah yang menciptakan. Bahkan walaupun di sini redaksinya annas ubudun ya ayuhan nas, namun di sini maksudnya Allah juga subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ya, malaikatnya, jinnya, hewannya, alam semesta ini. Allah subhanahu wa taala yang menciptakan semua. Sampai Allah sebutkan la'allakum tattaqun. Nah, ini kalau kita tadabburi hal ini, ya, maka hal ini akan menyebabkan ketakwaan kepada kita. Ketakwaan. Ya, karena Allah yang menciptakan kita. Ya, maka otomatis sudah menjadi hak Allah untuk diibadahi sekaligus kewajiban kita. Ya, sebagai seorang hamba. Taib, la'allakum tattaqun, agar kalian takut kepada Allah, bertakwa sehingga kalian memaksimalkan hidup kalian dengan ibadah. Taib, sampai Allah sebutkan ayat-ayat yang seterusnya, kita langsung aja masuk ke syarah. Ya, nanti dijelaskan juga oleh Syekh bin Baz, Tafadhal Faris. Nah. Qala syarihu rahimallahu ta'ala, qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Khalaqal jami'a alladhina qablana walladhina ba'dana min adama wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Thumma qala subhanahu alladhi ja'ala lakumul ardu firasha al-ayata. Fahuwa khalaqal jami'a liyattaquhu wa ya'buduhu kama qala ta'ala la'allakum tattaqun. Thumma bayyana subhanahu ba'du af'alihi faqala alladhi ja'ala lakumul ardu firasha was-samaa'a bina'a faja'ala al-ardu firashan lin-nasi wa mihadan lahum 'alayha yaskununa wa 'alayha yabnuna wa 'alayha yanamuna wa 'alayha yamshuna wa arsaha bil jibali thumma qala was-samaa'a bina'a faja'alaha bina'an wa saqfan mahfuzan wa saqfan mahfuzan wa hum an ayatiha mu'ridun wa zayyanaha bin nujumi wasyamsi wal qamari wa anzala minas samaa'i ma'a ay minas sahabi fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum anwa'ul arzaqi fi kulli makanin wa yuhyillahu bihi al arda ba'da mautiha thumma qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun ay ashbahan wa nadhara ta'budunaha ma'ahu la sanaman wala jinnan wala malakan wala ghayra dhalika fal ibadatu haqqullahi wahdahu laisa lahu nadidun wala nadhirun wala mathilun bal huwal ilahu al haqq wa kana al musyrikuna yattakhiduna lahu al andada wan nadhaira wal amsala min al asnami wal jinni wal malaikati wa ya'budunahu min dunillahi wa yastaghithuna bihim fa ankarallahu alaihim dhalika wa bayyana anna hadhihi al makhluqati laisa laha haqqun fil ibadati wala qudratun laha ala syai'in illa biidznihi subhanahu wa taqdirihi. Baik. Jazakallah khairan. Qala ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, khalaqal jami'a. Allah yang menciptakan semuanya. Alladhina min qablana, yaitu orang-orang sebelum kita, minal umam as-sabiqah, dari umat-umat terdahulu. Ya. Dari umat-umat terdahulu. Naam. Walladzina ba'dana, dan orang-orang setelah kita. Ya. Min Adam wa ma qablahu wa ma ba'dahu, dari Adam maupun sebelum Adam, yaitu makhluk-makhluk yang lain, malaikat, jin, bumi, langit, ars, air, samudra di bawah ars, kursi, kolam, semua Allah yang ciptakan. Ya. Summa qala subhanak, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Ya. Baik. Ya. Firasha itu apa sih? Bisaton, ya. Bisata. Hamparan. Yaitu yang telah menjadikan bumi untuk kalian sebagai hamparan. Itu bisata. Ya. Bisat. Sama seperti di ayat yang lain, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Bisata itu mabsuta. Ya, mabsuta. Terhampar. Namun jangan diartikan berarti bumi itu datar. Tidak. Ijma ulama sebagaimana dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ya. Nah. Ya. Kenapa Allah sebut firasha? Ya. Karena firasy, firasy itu maknanya apa sih? Antum kalau mau tidur gimana? Alal firasy, ya. Alal firasy. Firasy itu apa bahasa kita? Dipan, apa? Balai. Tempat tidur lah ya. Kenapa Allah sebutkan mabsut atau bisat dengan firasy? Dan para ulama dari kalangan ahli tafsir selalu memaknai makna firasyan ini ke ayat yang lain. Ke ayat yang lainnya itu wallahu ja'ala lakumul arda fira bisata. Ya, Allah yang menjadikan untuk kalian di surah Nuh itu ya. Ya, menjadikan bumi untuk kalian bisata. Bisata mabsutah, ya, mabsutatan, itu yang terhampar. Nah, para ahli tafsir selalu memaknai makna firasy ke ayat yang tadi. Nah, kenapa disebut firasy? Ya, karena kita memang tanah apa? Nanamu alaiha. Kita memang tidur di atas di situ, di atas firasy. Seakan-akan kita memang tinggal di bumi itu. Kita tinggal naftarisuha. Ya. Ya, naftarisuha. Kita memang di situ, istirahat di situ. Bahkan juga kita bercocok tanam di situ. Ya, maka seolah-olah disebutkan dengan diksi firasy, ya. Nah, kata Syekh bin Baz al-ayata, ya. Kalau disebut al-ayata itu al-ayah ada ayat, al-ayah ada hadis, al-hadis yang ayatnya atau hadisnya enggak lengkap, ya. Maka i'rab dari al-ayata atau al-hadisa itu maf'ulun bih mansub, ya. Dengan amil apa? Bi fi'lin mahdufin, dengan amil yang mahduf. Takdirnya akmil al-ayata, akmil al-hadisa, terusin ayatnya sendiri, ya, terusin hadisnya sendiri, itu maksudnya, ya, al-ayah. Jangan ada yang baca al-ayatu, nah, jangan ada yang baca gitu, apalagi al-ayati, waduh, nah, baik. Ya, fahuwa khalaqal jami'a, maka Allah yang menciptakan semua, semua makhluk. Kenapa demikian? Liat takuhu, agar makhluk semua itu bertakwa pada Allah. Ya, agar semua makhluk bertakwa pada Allah, sehingga mereka hanya beribadah kepada Allah. Ya, tabarakallahu fikum. Ya, agar kalian takut kepada azabku, takut kepada neraka. Ya, baik. Karena enggak ada yang melindungi dari azab Allah kecuali ketaatan kita kepada Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali beribadah pada Rabb yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Itu kurang lebih yang dimaukan oleh Allah Tabaraka taala. Wa ya'buduhu, agar kalian beribadah, agar kalian mereka beribadah kepadanya. Ya, mana beribadah kepadanya? Bukan beribadah kepadanya tok semata, namun akhlisu al-ibadata lahu. Ya. Beribadahlah, murnikanlah itu. Ubudu akhlisu. Ya. Ubudu maknanya akhlisu lahu al-ibadata. Murnikanlah ibadah hanya untuknya. Jadi beribadah pada Allah, tidak beribadah pada yang lain. Nah, itu makna la ilaha illallah juga di situ termasuk, ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Apa kata Syekh bin Baz? Kama qala ta'ala la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah taala berfirman, agar kalian takut atau bertakwa padanya. Tsumma bayyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ba'dha af'alih, sebagian ya, perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Faqala Allah berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaan. Ya Allah yang telah menjadikan bumi sebagai firasy, ya, terhamparan untuk kalian, dan langit yang binaan. Binaan itu maksudnya sebagai atap. Ya. Sebagai atap, binaan, ya. Baik. Was-samaa'a binaan. Sama itu, sama punya dua makna. Ya, sama yang pertama maknanya adalah al-ulu. Sama yang kedua yaitu yang kita kenal saqful ard. Saqful ard, saqful ard. Kalau sama yang mana yang kedua, atap bumi. Atap bumi ini yang tanpa tiang. Ya, yang tanpa tiang. Bighairi amadin kama tarawunaha, tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Naam. Ya. Allah yang telah menciptakan kalian firas bumi, dan sama berarti makna sama di sini bukan makna yang ulu, tapi makna apa? Saqful ard. Ya. Ya. Baik. Kemudian Allah taala apa? Di kemudian kata Syekh, ya. Faja'alal arda firasyan linnas. Maka Allah menjadikan bumi sebagai firasyan. Artinya perbaringan, tempat perbaringan untuk manusia. Ya, wa itu apa namanya? Tempat istirahatnya manusia. Wa mihadan, sama tempat pembaringan untuk manusia. Lahum, untuk mereka. Ya, alaiha yaskunun, di atas bumilah mereka tinggal. Ya, wa alaiha yabnun, di atas bumilah mereka membangun rumah mereka, membangun bangunan. Wa alaiha yanamun, di atas bumilah pula lah mereka tidur. Wa alaiha yamsun, di atas bumi pula lah mereka berjalan. Ya, wa arsaha bil jibal, dan Allah mengokohkan bumi tersebut dengan gunung-gunung supaya bumi ini enggak goncang. Karena kalau enggak ada gunung kayak enggak ada pasak gitu. Bangunan kalau enggak ada pasak gimana sih? Rapuh. Ya. Harus ada tiang penyangganya, pasaknya, dan pasak bumi itu adalah biar kokoh gunung-gunung. Wasama'a wa binaa, langit-langit sebagai atapnya. Faja'ala binaan wa saqfan, maka Allah menjadikan langit sebagai binaan, sebagai atap. Wa saqfan, sama ini maknanya atap juga, atas. Mahfudhan, yang dijaga. Padahal enggak ada tiang, bi ghairi amadin kama tarawunaha, kata Allah. Langit-langit itu tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Berarti siapa yang menjaga dia enggak roboh langit-langit itu? Ya, Allah tabaraka taala. Ya. Karena enggak ada satu bangunan pun yang dibangun, yang berhasil dibangun oleh arsitek yang paling canggih sekalipun, oleh para tukang yang berpengalaman dan canggih sekalipun, tanpa atap enggak mungkin. Ya, ada bangunan. Mau tiba-tiba enggak ada atapnya. Enggak ada atapnya, afwan. Enggak ada? Enggak ada tiangnya. Enggak ada. Ya, ngayal itu semua arsitektur semua. Kalau ada orang yang mengajukan dia punya uang banyak sekalipun, eh arsitek, kamu saya bayar berapa aja kamu mau, yang penting kamu bikinin saya, ya, rumah tanpa tiang, satu pun gak boleh ada tiang. Bikinin saya hotel, bikinin saya bangunan, bikinin saya tenda aja dah tanpa tiang, saya bayar kamu berapa aja. Mana bisa, ngayal, ya kan? Nah ini langit yang luar biasa, ternyata tanpa tiang. Kama tarawunaha, sebagaimana yang kalian lihat. Baru nanti di akhirat, ya, Allah biarkan tiang-tiang apa, langit itu runtuh, hancur, dan seterusnya. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat. Nah itu. Bahkan disebutkan sama itu nanti matwiyatun biyaminih, ya. Itu terdilipat, ya, dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi tadi? Kalau sekarang belum kiamat, Allah jaga. Masih Allah jaga, mahfudzan, terjaga. Ya. Wa hum an ayatiha muridun. Namun ternyata mereka manusia mayoritasnya, mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Mereka berpaling. Ya. Mereka berpaling dari ayat kauniyah dengan melihat kekuasaan Allah, mereka enggak berpikir. Ya, sehingga mereka, ya, dengan ayat-ayat kauniyah tersebut yang seharusnya mereka itu berpikir, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan matahari, bulan. Ya, harusnya mereka berpikir, ini pasti ada yang mencipta. sehingga mereka mencari penciptanya yaitu Allah tabaraka wa taala, enggak berpikir mereka berpaling. Apalagi mereka berpaling dari ayat-ayat syar'iyah, yaitu khitabullah, firman Allah subhanahu wa taala. Ya, mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, ayat kauniyah maupun ayat syar'iyah. Wa zayyanaha bin nujum, bahkan Allah hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang, wasyamsi wal qamar, dengan matahari dan bulan. Ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian Allah katakan, dan Allah yang menurunkan dari bumi, ya, afan dari langit. Nah, ay minas sahab, itu dari awan, bukan maksudnya air hujan itu turun dari langit, yang langit itu ada penjaga malaikatnya. Ya. Kan di langit ada penjaganya tuh. Ketika Nabi SAW bersama Jibril naik dalam peristiwa Mi'raj, ya, Jibril ditanya ketika ngetuk-ngetuk pintu langit, ya, man anta, siapa kamu? Jibril. Wa man ma'ak, kamu nama siapa itu? Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ah, baru ditanya oleh malaikat, dia udah diutus, udah ursil, sudah, baru dikasih muka. Nah, air hujan bukan dari situ, namun dari awan. Antum kalau naik gunung, ya, pasti lihat tuh Ustaz Abdurrahman suka naik gunung gitu. Hah? Iya. Nah itu, bahkan kalau dari pesawat, pesawatnya bisa melampaui awannya, ke atas lagi. Nah, ya, jadi bukan dari langit itu. Nah, ini makna sama di sini, ulu. Ya. Sumu, ulu. Ya, dari ketinggian itu, karena awan ada di atas ketinggian. Fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengeluarkan, ya, darinya beberapa buah-buahan. Ya, wanzala minas sama'i ma'an, ya, menurunkan hujan, hujannya jatuh ke tanah, tanahnya jadi subur, kemudian menumbuhkan berbagai tanaman, ya, sayuran, padi, pohon-pohon yang bermanfaat buat manusia, jadi oksigen, jadi tempat berteduh, jadi paru-paru bumi, bahkan pepohonan tersebut, hutan tersebut, bahkan Allah mengeluarkan buah-buahan dari pohon tersebut dengan beraneka ragam. Ya, bahkan obat-obatan ditumbukan, jahe, lengkuas, temulawak, gitu kan? Obat-obatan, buah-buahan. Ya, baik. Rizqan sebagai rezeki buat kalian. Nah, udah jelas dapat kayak begini, penjelasan ilmiah tentang rububiyah harusnya berpikir. Fala taj'alu, ini lagi-lagi nih. Allah buka ayat ini dengan uluhiyah dan Allah berdalil dengan ulu rububiyah sampai Allah sebutkan perbuatan-perbuatan Allah untuk kemaslahatan makhluk, dan Allah tutup ayat ini lagi dengan uluhiyah agar kita beribadah hanya pada Allah. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum, sampai Allah tutup fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kalian jadikan, ya, untuk Allah andada, tandingan, tandingan untuk Allah. Nah, ya, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui hal tersebut. Nah, ini lihat kata Syekh bin Baz, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, Allah mengeluarkan dari tanah tadi beberapa buah-buahan sebagai rezeki buat kalian, anwa al-arzak, dengan berbagai jenis, ya, rezeki fi kulli makan, di setiap tempat. Ya, di setiap tempat itu bahkan berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan, ya, orang-orang yang berada di tempat tersebut, sesuai dengan letak geografisnya. Ya, di Indonesia ini tumbuh padi, buah-buahannya yang cocok buat kita. Mangga, manggis, kecapi, kesemak, ya, cocok buat kita. Musim hujan rambutan, ya, musim panas mangga, musim panas semangka, itu kan cocok tuh buat kita. Semangka apa, ngademin perut, membuat perut jadi, kan cuaca udah panas, perutnya dinetralisir dengan semangka. Apalagi tadi, ya, bocah-bocah di santri ini disahkan dapat semangka banyak, ya, masya Allah. Ya, dapat semangka banyak. Tahu dari siapa? Dari Muhsinin, ya. Ucapin apa tadi? Terima kasih enggak? Nah, dapat semangka, masya Allah. Ya. Wa yuhyillahu bihi ba'al ardha ba'da mautiha. Maka Allah menghidupkan dengan bihi, dengan air hujan yang turun tadi. Allah yang menghidupkan ya, Allah yang menyuburkan tanah, bukan air hujan. Makanya kata Syekh, wayuhillahu, Allah yang menghidupkan tanah, menyuburkan tanah, ba'da mautiha, setelah matinya tanah tersebut, setelah tandusnya. Antum kalau pernah nonton National Geographic ya, itu misalkan kemarau ya, versi cepatnya kemarau, sampai tanahnya itu terpecah-pecah, sampai tanah itu terpecah-pecah, ikannya pada ngilang, mati. Kemudian turun hujan, subur semuanya, yang tadinya pecah-pecah tumbuh lagi. Kalau non pernah nonton National Geographic ya, jadi ikan-ikan lagi. Ah itu kalau pernah nonton, jangan nonton kayak anak sekarang, Ikatan Cinta, tontonan apa itu, merusak. Drakor, apaan tuh drakor? Oh drama Korea, ya Allah. Kalau Pak Abdul Rahim biasa dengerin drama dulu di radio zaman dulu, Brahma Kumbara, gitu kan? Ya, Nenek Lampir, Misteri Gunung Berapi di radio dulu. Ya, drama radio. Jadi cuma dengerin aja. Kalau sekarang apa? Drama Korea, drakor. Wah, namanya mantep. Lain, drakor. Nah, mana lagi berikutnya? Apa lagi tadi? Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian jadikan andad, nanti akan dijelaskan oleh Syekh bin Baz apa itu andad, untuk Allah wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahuinya. Padahal kalian sudah mengetahui, sudah tahu tuh Allah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita, Allah yang memberikan rezeki pada kita, yang menciptakan langit bumi untuk kita, Allah yang menurunkan hujan, dengannya Allah berikan kepada kita buah-buahan sebagai rezeki buat kita. Udah tahu kayak gini nih. Iya, fala tajalu lillahi andada wa antum, wa itu wa haliyah. Dalam keadaan kalian ta'lamun, sudah mengetahui. Nah, maka jumlah antum ta'lamun fi malinas bin ya, jumlah haliyah. Ya. Apa makna fala tajalu lillahi andada ai asbaha? Ya, janganlah kalian jadikan untuk Allah asbah. Ada yang serupa dengan Allah sehingga kalian berikan ibadah kepadanya, karena kan Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Kalau kita menjadikan sesuatu yang lain diibadahi, maka kita menyerupakan Allah dengannya, yaitu dalam hal uluhiyah diibadahi, ya dan billah, nudhara'a yang nadir ya, yang sepadan dengan Allah ya, ta'budunaha yang kalian beribadah padanya, ma'ahu di samping kalian beribadah kepada Allah. Ya, la sonaman wala jinnan wala malakan, tidak beribadah kepada sonam, patung berhala, tidak kepada jin, tidak kepada malaikat. Malak itu mufradnya malaikat, malaikat itu jamak. Ya, kalau bahasa kita malaikat ya mufrad, malaikat Jibril gitu ya. Padahal malak Jibril. Ya. Mana lagi tadi? Wala ghairu dzalik, dan tidak pada selainnya. Fal ibadatu haqqul haqqullahi wahdah, yang namanya ibadah hak Allah semata. Ya. Hak Allah semata. Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, atadrima haqqullahi 'alal ibad?" Ya. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba yang wajib dipenuhi oleh hamba? Ketika Mu'ad mengatakan enggak tahu, Allah wa Rasuluhu a'lam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba yaitu hamba beribadahnya pada Allah, tidak beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa maksudnya tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah? Yaitu menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam hal tadi peribadatan. Ya. Ada orang yang nyembelih ya untuk tumbal, untuk larung saji, sedekah laut, ya karena dia punya hajatan, dia panggil pawang hujan, pawang hujannya mempersyaratkan, ya bakar dupa ini, potong ini, ya, kasih sesaji ini. Nah itu berarti dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena itu semua adalah jenis-jenis ibadah. Nanti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menyebutkan anwa'ul ibadat, ya, berbagai jenis ibadah yang kalau diberikan pada selain Allah maka dia, ya, ya musyrik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti menyebutkan kalau dia musyrik kafir begitu. Ya. Ai barakallahu fik. Mana lagi tadi? Hah? Baik. Laisa lahu nadidun. Allah tidak punya tandingan, wala nadhirun, tidak punya padanan, wala masilun, tidak ada yang serupa dengannya. Ya, untuk diberikan ibadah. Ya. Bal huwal ilahu al-haqqu, bahkan Allah lah ilah, zat yang diibadahi yang hak. Wa kana al-musyrikuna, dan dahulu orang-orang musyrik yattakhiduna lahu andada al-andada, mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah sehingga tandingan tersebut diibadahi. Nudhara'a, mereka menjadikan padanan untuk Allah yang diibadahi. Wal amsala, dan ya makhluk-makhluk yang semisal yang mereka jadikan ada yang serupa dengan Allah untuk diibadahi. Minal asnam, apakah itu dari patung berhala? Wal jin-jin yang diibadahi, wal malaikah ataupun malaikat yang diibadahi. Wa ya'budunahum, mereka beribadah kepada makhluk-makhluk tadi, malaikat, jin dan seterusnya. Min dunillah, mereka beribadah padanya dengan beribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Wa yastaghitsuna bihim, mereka beristighosah kepada mereka. Mereka beristighosah kepada makhluk-makhluk tadi. Istighosah itu apa sih? Thalabul ghaus, minta dikala sulit. Dengan ya, isi permintaan yang tidak ada yang mungkin mengabulkan kecuali hanya Allah tabaraka taala. Kalau konten permintaan disanggupi oleh orang yang diminta itu bisa, maka itu bukan syirik. Paham sini? Ya. Taib, semisal ya, suku Bani Israel yang sedang bertikai dengan suku Kipti, ya, minta beristighosah kepada Musa. Ya, beristighosah pada Musa, kan Musa sanggup untuk membantunya melawan orang dari Kipti tadi. Bahkan enggak tanggung-tanggung, ditonjok sama Nabi Musa, mati orang tersebut. Ya. Sehingga Nabi Musa pun dicari-cari, dianggap sebagai penjahat oleh Fir'aun. Tuh lihat jahatnya Fir'aun. Dan semua tirani yang zalim itu kayak begitu. Padahal dia zalim dari awal berkuasa sampai menjelang akhir kekuasaannya. Enggak kehitung kezalimannya. Dia enggak ngerasa. Giliran ada lawannya yang ya, apalagi Nabi Musa alaihissalam ini kan ya, kita enggak bisa ponis Nabi Musa salah ya, serahkan urusan itu kepada Allah. Dan Nabi Musa pasti telah bertobat. Ya. Nah, taruhlah itu keliru salah. Itu kan cuma satu. Ya, dan itu pun punya alasan yang benar. Gitu. Nah, tirani Fir'aun dan seluruh tirani dimanapun itu pasti gitu. Dia enggak pernah merasa dia zalim. Tapi ngelihat adalah ada pihak lain berbuat salah, oh yang itu yang dia ungkit-ungkit. Kamu zalim, kamu salah. Kejar sampai Nabi Musa alaihissalam dijadikan buronan oleh mereka. Dikejar oleh mereka. Nabi Musa alaihissalam sampai lari. Ya, sampai lari. Barakallahu fiik. Bisa dipahami sini ya? Tirani dimanapun kayak begitu karena punya salap. Salapnya siapa? Fir'aun. Salapnya Fir'aun. Zalim seumur hidup selama berkuasa enggak ngerasa. Enggak ngerasa dia. Ya. Enggak tahu diri. Itu ya, rezim-rezim jahat, tirani-tirani jahat dari masa ke masa memang seperti itu. Mana lagi tadi? Wa istaghitsuna bihim fa ankara Allahu alaihim dzalik. Mereka beristighosah kepada makhluk-makhluk tadi, maka Allah mengingkari hal tersebut. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan anna hadhil makhluqati, bahwa makhluk-makhluk tersebut yang diibadahi, ya apakah jin, ya, malaikat atau patung atau kuburan orang-orang saleh, laisa laha haqqun fil ibadah. Enggak punya hak sedikit pun untuk diibadahi. Wala qudratun laha ala syai'in illa bi idznihi subhanahu wa taqdirih. Dan mereka pun kalau mereka dimintai, ya, wahai wali fulan tolong kami, mereka enggak punya kudrah, enggak punya kemampuan sedikit pun kecuali dengan izin Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Kemudian ya, masih bisa kita baca nih? Sudah 8:30? Ya, masih ya? Footnote nomor berapa sekarang? Hah? Nomor 12 ya. Kita baca dulu matannya. Coba Soy baca Soy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala Qala Ibnu Katsirin rahimallahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqu lil ibadati. Taib. Naam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan, beliau mengutip perkataan Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya. Ibnu Katsir namanya Ibnu Katsir ya. Padahal ya, nama beliau apa? Hah? Abul Fida. Ya, Abul Fida. Terkenal dengan nama Ibnu Katsir ya. Qala Ibnu Katsir ya. Ismail namanya ya. Ismail bin Katsir gitu. Ya. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asya, ketika membawakan tafsir ini, yang menciptakan ini semua ya, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Bukan paling berhak ya. Dialah yang berhak untuk diibadahi. Kalau disebut paling berhak, berarti nanti ada juga yang boleh. Cuman yang ini yang paling-paling gitu. Kan kalau isim tafdil itu kan untuk adanya mufadalah, ada perbandingan keutamaan. Ini enggak ada. Ya, bukan paling berhak, hanya dia yang berhak, itu kita terjemahkan. Baik. Baca syarahnya, Sri. Qala asy-syarihu rahimahullah taala, qala al-hafidz Ibnu Katsirin rahimahullahu fi tafsirihi al-khaliqu li hadhihi al-asya'i min sama'in wa ardin wa thamarin wa asjarin wa matarin wa ghairi dhalika huwa al-mustahiqqu lil-ibadati subhanahu wa ta'ala wa an yuta'a li'annahu rabbul jami'i wa khaliqul jami'i kama qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tabarakallahu fikum. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau salah satu murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, di dalam tafsirnya al-khaliqu li hadhihi al-asya, pencipta dari segala hal ini min sama'in, dari yang Allah sebutkan di ayat tadi. Ya, langit, ardin bumi, samar, ya. Apa namanya? Buah-buahan, asjar, pepohonan, mator, hujan dan yang lainnya, dialah yang berhak untuk diibadahi subhanahu wa taala. Wa an yuta, dan untuk ditaati. Liannahu rabbul jami, karena dialah Rabb pencipta semua, wa khaliqul jami, dan pencipta semua. Rabb semuanya, ya. Dan pencipta semuanya. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian, sesembahan kalian ialah sesembahan yang satu, hanya Allah. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu dialah Ar-Rahman. Ya, Allah yang Maha Rahman, ya, dan juga Allah yang Maha Rahim. Sering diterjemahkan ke kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu sebenarnya maknanya dzurrahmatil wasiah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Ya, baik. Ya. Kemudian di footnote nomor berapa tuh, Soy? 13. Ya, fadhol. Sumaqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsani. Baik. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan agar kita ya beribadah, semisal Islam. Nanti ada rukun Islam. Rukun Islam syahadat, salat, zakat, puasa, haji, ya. Dan iman, ya itu rukun iman. Kita mesti, kalau rukun Islam, amaliyah zahir, ya, amaliyah zahiroh, amal-amal zahir yang nampak, bersyahadat kan nampak, ya, sholat kan nampak. Nah, kalau rukun iman, amal batin, ya, beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Wal ihsan. Nah, kalau ihsan itu yang di atasnya semua ini semua. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mahwal Islam, mahwal iman, ya, mahwal ihsan. Ya, apa makna ihsan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ha? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini derajat yang paling tinggi, yaitu derajat muraqabatullah, yaitu derajat senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini yang berat. Para sahabat aja merasa, ada yang merasa gagal dalam hal ini, sehingga ya Hanzalah pernah berjalan dengan mengatakan, ya nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, ya nafaqah Hanzalah, Hanzalah munafik, nafaqah Hanzalah. Sampai Abu Bakar bilang, kenapa kamu bilang gitu? Disebutkan oleh Hanzalah, kita waktu di majelis Rasul, kita ini kok ingat Allah, ingat akhirat, selantiasa merasa diawasi Allah, tapi pas di rumah kita lupa. Kata Abu Bakar, iya saya juga, ayo kita kepada Nabi sesana. Nah, ini derajat yang paling tinggi, yaitu muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerak gerik kita. Wah, wow, ini luar biasa beratnya. Kadang-kadang kita lupa ya. Apalagi orang-orang yang pada nonton sinetron Ikatan Cinta itu udah nggak ada ingat Allah itu udah berat itu. Saya juga nggak tahu ya, nggak pernah nonton seumur hidup sinetron itu. Cuman kok kayaknya apa namanya viral banget, sampai menteri sekelas menteri ya mau mewasiatkan di masa PPKM, di masa corona ini, kita lagi di rumah nonton aja tuh sinetron Ikatan Cinta. Apaan lagi? Sampai orang-orang apa tuh namanya banser bilang ya, itu kalau nonton Ikatan Cinta imun jadi kuat. Emangnya Ikatan Cinta itu sama kayak nge-gym apa imun jadi kuat? Apaan? Ternyata tanya-tanya, oh sinetron rusak, judulnya aja Ikatan Cinta. Pemainnya apa namanya nggak tutup aurat, bersolek-solek, cantik semua, nggak ada pemeran utama Ikatan Cinta nenek-nenek. Hah? Nenek-nenek pasti itu yang cantik-cantik. Ya rusak lah, gimana mau muraqabatullah, ya kan? Nah, ya utruku ya, ini anak-anak ya semua ya udah apa antum talak tiga gitu, itu nah, talak bain kubro sinetron udah kholas ya. Antum nih kalau pulang ke rumah, rumahnya di rumah ada TV nggak ada ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Yang repot kalau pulang ke rumah punya TV udah nonton deh. Eh Herlin, ada TV nggak di rumah? Nggak ada, masya Allah. Rizky, ada TV itu? Ada, udah. Gak usah nonton. Kalau mau nonton National Geographic, gitu kan? Nah, kan bisa tadabur tuh, iya kan? Setelah tandus, ada hujan. Wah, hidup, itu bisa itu. Nah, tadabur ayat tadi, ya? Ayat yang tadi itu, nah, iya kan? Tadaburi ayat yang tadi. Setelah Allah hidup, apa matikan itu? Apa? Bumi, ba'da mautiha. Nah, fa akhraja minar samai rizqalakum. Itu. Wah, ini tumbuh buah-buahan, pepohonan. Bahkan bukan cuma berrezeki buat kita, rezeki buat hewan. Ya enggak? Rezeki buat hewan. Ya ulat-ulat itu kan makanannya daun-daun ya. Gitu. Dan seterusnya. Mana lagi tadi? Ya. Baru matan ya? Ah, baca sui. Anwaul ibadah. Qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala, al-ibadatu anwa'un, faminha al-islamu bi-arkanihi, fakullu ma amarallahu bihi min a'malil islami ibadatan, min ibadatun. Fakullu ma amarallahu bihi min al-amalil islami ibadatun khobar. Kulunya mubtada, ibadatun khobar marfu. Terus. Min sholatin wa sawmin wa ghairi dhalika, wa hakadhal imanu bi-a'malihi al-batinati. Kal imani billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal imani bil qadari wa khairihi wa syarrihi wa kadzalika al khawfu wal mahabbatu war raja'u ila ghairi dzalika fa kullu ma yata'allaqu bil qulubi dakhilun fil ibadati bal huwa a'la anwa'il ibadati wa a'zamuha fal wajibu ala kulli mukallafin ikhlasul ibadati lillahi wahdahu fala yad'u ma'allahi al-anbiya'a wala awliya'a wala al-asnama wala al-ashjara wala al-ahjara wala an-nujuma li'anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Wa qala ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka wa fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa may yad'u ma Allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya. Al-ibadatu anwa'un, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ibadah itu bermacam-macam. Ya. Macam-macam. Ya. Kata beliau, faminha al-islam biarkani. Islam itu diantara Islam dengan rukun-rukunnya, berarti syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Fa kullu ma amarallahu bihi min amalil Islam ibadatun. Semua ya, yang Allah perintahkan, yang itu merupakan amal-amal Islam, itu adalah ibadah. Ya, itulah ibadah. Taib. Min salatin, apakah itu salat, wa saumin, puasa, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa hakada al-imanu bi amalihi al-batinah. Itu kan amal-amal zahir yang nampak. Demikian pula dengan amal-amal batin. Nah, rukun iman, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir, ya. Kal iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir, iman bil qadar wa khairi wa syarri. Ini semua adalah ibadah. Ya, bahkan rukun Islam dengan rukun iman, mana yang lebih tinggi? Ya, kan rukun Islam itulah amal-amal zahir yang nampak. Rukun iman, amal-amal batin. Mana yang lebih tinggi? Rukun iman, ya enggak? Rukun iman. Enggak ada rukun iman, enggak diterima semua rukun Islam. Enggak ada rukun iman, habis semua rukun Islam. Baik. Wa kadzalika al-khauf, demikian pula khauf, takut kepada Allah. Ya, ini takut pada hal-hal yang bukan takut tabii. Kalau takut tabii, ya boleh kepada selain Allah. Takut sama anjing galak rabies, takut sama singa, takut sama istri. Istri galak. Nah, itu takut apa? Bukan takut ya. Jangan takut, masa suami takut. Ini enggak ada sih maf'ulnya ya. Siapa? Mas Manto. Nah, itu ya. Nah, dia yang mendeklarasikan ya. Sebagai ya Syekh, suami takut istri. Mana lagi tadi? Mana lagi berikutnya tadi? Nah, wal khauf, wal mahabbah, cinta, wal raja. Ya. Jadi cinta itu mesti paling besar hanya kepada Allah. Ya. Awsaqu'ural iman, al-hubbu fillah. Cinta iman yang paling kuat, cinta karena Allah. Bahkan cinta makhluk pun karena Allah. Ya. Wal bughdhu fillah, benci kepada makhluk pun bencinya karena Allah. Kalau orang beriman, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sangat besar cintanya kepada Allah. Ya, sangat besar cintanya kepada Allah. Mana lagi tadi? Ya. War raja, harapan, ila ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ya. Jadi mengharapkan surga, mengharapkan terhindar dari neraka, itu hanya kepada Allah. Ya, tidak seperti musyrikun, kuburiyun, yang mengharapkan selamat dari neraka, selamat dari azab kubur, mereka berharap kepada wali-wali yang mereka sembah. Kuburan wali, kuburan para habaib yang mereka sembah atau yang mereka berikan ibadah. Iya dan billah. Fa kullu ma yata'allaqu bil qulub dakhilun fil ibadati. Maka semua yang berkaitan dengan kolbu, kayak tadi, takut, cinta, harap, merendahkan diri, mengagungkan Allah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, itu maka masuk dalam cakupan ibadah. Bal huwa a'la anwa'il ibadah wa adhamuha. Bahkan dialah ibadah yang paling tinggi dan yang paling agung. Itu. Ya. Tabarakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya. Fal wajib ala kulli mukallafin, maka yang wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu ya manusia yang sudah baligh, berakal, itu maksudnya. Mukallaf artinya yang dia sudah terbebani oleh syariat. Ya, sebenarnya definisi mukallaf ini definisinya kaum Mu'tazilah ya di buku-buku usul. Namun akhirnya sudah merasuki semua buku-buku usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, buku-buku usul Ahlus Sunnah. Ya. Ya, karena apa namanya? Terminal apa? Kalimat ini sudah tersebar, akhirnya ulama Ahlus Sunnah pun juga menggunakan kalimat tersebut. Ya udahlah, sudah tersebar. Sebenarnya itu adalah apa namanya? Definisinya kaum Mu'tazilah. Ya. Tapi barakallahu fik. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Maka yang wajib bagi setiap mukallaf yaitu manusia yang balig, akil, ya. Ikhlasul ibadati lillahi wahda. Mereka yang wajib bagi dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Fala yad'u ma'allahi al-anbiya'a wal awliya'a wal al-asnama wal al-asjara wal al-ahjara wal al-nujuma. Maka dia tidak beribadah ma'allah, maksudnya di samping beribadah pada Allah, dia tidak beribadah pada para nabi, para wali, tidak beribadah pula pada patung, berhala, pada pepohonan, pada bebatuan maupun pada bintang-bintang. Ya. Li'annal ibadata haqqun lillahi wahda. Karena yang namanya ibadah adalah hak Allah semata. Hak milik Allah Ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid, ya, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa, menyeru, beribadah kepada ahadan siapapun. Ya, ma'allah di samping kalian beribadah kepada Allah. Karena masjid milik Allah. Ya. Bah, ini sekarang kuburiyun atau musyrikun milenial menjadikan masjid bukan kuburan wali sebagai tempat kesyirikan. Di masjid mereka beristighosah kepada para wali, ya, meminta kepada para wali-wali yang telah mati. Di masjid. Di masjid. Tai. Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini teman-teman santri yang baru, ya, sudah paham ya, iyyaka itu domir apa namanya? Hah? Munfasi. Padahal ya, asalnya seharusnya na'budu abada ya'budu itu. Ya, dia fi'il mu'laz, fi'il muta'adi yang langsung bisa masuk ke domir muttasil, maf'ulnya. Na'buduka. Ya, namun dirubah oleh Allah menjadi domir munfasil. Dan ditakdim yang yufidul hasar memberikan ya apa namanya pemahaman faedah pembatasan, artinya maknanya na'buduka wala na'budu ghairaka, tidak sekedar beribadah pada Allah namun juga ada nafyun di situ, tidak hanya isbat beribadah pada Allah, penetapan beribadah pada Allah, ada juga nafyun, penafian, peniadaan, pengingkaran dari peribadatan kepada selain Allah. Maknanya na'buduka wala na'budu ghairaka, itu maknanya kami beribadah pada engkau dan kami tidak beribadah kepada selain engkau. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama isti'anah juga demikian. Kami memohon pertolongan hanya kepada engkau, tidak kepada selain engkau. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillah. Ya, masih ingat ini teman-teman yang baru belajar Jurumiyah, tad'u i'rabnya apa? Tad'u, wala tad'u, apa i'rabnya? Nah, ini santri yang baru. Apa i'rabnya tadu? Hah? Fil mudhari majzum, majzumnya dengan apa? Majzumnya dengan apa? La la nahiya. Wa alamatu jazmihi hadfu harfi lillah. Ahsanta. Apa huruf ilah yang dihadap? Al waw. Alif. Al waw. Dari mana kita tahu al waw? Ya. Nah, itu ada dhammah. Ya. Taib. Itu domah dalilun alaiha, ada wujudi al-waw yang dihadap. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Dan janganlah kalian berdoa, artinya beribadah kepada selain Allah yang dia tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada engkau. Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan, ya. Engkau lakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin. Fa innaka, fa-nya fa apa itu? Ini mumpung baru belajar ini jawazim. Fa-nya fa apa itu? Fa innaka. Fa waqi'ah fi jawab jawab syar. Karena innya in syartiyah. Jika engkau melakukannya yaitu berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ya.